Fuad Jabali itu orang Cicalengka, jadi bertetanggalah dengan saya. Pak Fuad Jabali itu mendapat kesempatan untuk belajar di Kanada, ya, McGill University. Nah, saya juga ngiri selain kepada Ustadz Babul, kepada Pak Fuad Jabali itu, karena disertasinya itu diterbitkan oleh De Brill, ya, dalam bahasa Inggris, dan menjadi sebuah buku rujukan dalam perpustakaan dunia. Karena pakai bahasa Inggris. Dia meneliti tentang sahabat Nabi dengan mengambil latar belakang pertempuran di Perang Siffin. Dalam Perang Siffin itu, bertemulah kelompok Imam Ali dengan kelompok Muawiyah. Dan di bawah Muawiyah itu ada sahabat Nabi juga. Di bawah Imam Ali ada sahabat Nabi. Jadi yang kedua kelompok itu bertempur. Jadi sebetulnya saling memusnahkan sebetulnya. Tapi yang paling pokok yang ini yang ingin memusnahkan kelompok kecil itu yang dipimpin oleh Imam Ali. Nah, cuma Pak Fuad tanya, apa yang menyebabkan misalnya kelompok ini mengikuti Imam Ali, kelompok itu mengikuti Muawiyah? Dia punya beberapa teori. Ini sebenarnya hasil bukunya seluruhnya. Satu teori itu ialah bahwa mereka itu memilih siapa yang diikuti berdasarkan latar belakang geografis. Maka di situ tuh indeksnya itu nama orang, tinggal di mana, disebutkan di situ. Jadi dibuat statistiknya. Menurut dia, orang yang tinggal di Syria sekarang, dulu namanya Syam, itu ikut Muawiyah. Orang yang tinggal di Kufah, sampai sekarang pun namanya Kufah, dia ikut Imam Ali. Kumpulkanlah ini sahabat yang tinggal di Kufah, sahabat yang tinggal di Syam. Hasilnya apa? Itu tidak benar. Karena ada sebagian orang Syam ikut Imam Ali, ada sebagian juga orang Kufah ikut Muawiyah. Jadi hipotesis itu dicoret. Yang kedua teori dia, oh ini kabilah. Jadi kalau kabilah ini misalnya pasti ikut Imam Ali, kalau kabilah ini pasti ikut Muawiyah. Diselidikilah nama kabilahnya itu, dibuat indeks, dihitung. Ternyata tidak juga. Ada kabilah X misalnya ikut Imam Ali, padahal seharusnya menurut teori dia ikut Muawiyah. Ada kabilah Y yang ikut Imam Ali, padahal seharusnya Muawiyah, eta keneh. Sebaliknya lah pokoknya. Nah, jadi itu juga dicoret. Akhirnya kesimpulan dia, kata yang ikut Muawiyah itu umumnya yang masuk Islam belakangan. Jadi sahabat Nabi yang masuk Islamnya itu misalnya waktu penaklukan kota Mekah. Jadi dia tidak pernah sempat dididik oleh Nabi. Dia bahkan tidak tahu agama. Satu kelompok lagi itu kelompok yang masuk Islamnya itu sejak awal. Nah, mereka biasanya ikut Imam Ali. Jadi Salman Al-Farisi itu ikut Imam Ali. Abu Dzar ikut Imam Ali. Ammar bin Yasir itu yang masuk Islamnya itu sejak di Mekah dulu sampai orang tuanya Sumayyah dibunuh kan. Kemudian bapaknya Yasir juga dibunuh karena syahid. Jadi memang endangered species sejak awal. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan Ammar bin Yasir pun disiksa hampir-hampir mati karena siksaan itu. Tapi kemudian berhasil diselamatkan. Itu ikut Imam Ali. Yang ikut Muawiyah, misalnya ada sahabat Amr ibnul As. Dia masuk Islamnya waktu penaklukan kota Mekah. Ya, dia gabungnya dengan Muawiyah. Muawiyah juga masuk Islamnya waktu penaklukan kota Mekah juga. Ada banyak daftar nama sahabat-sahabat yang di situ. Jadi kesimpulannya, kalau pakai istilah kita sekarang, yang ikut Muawiyah itu kelompok yang mayoritas tadi itu. Yang umumnya masuk Islamnya belakangan. Tidak pernah mengalami ujian-ujian berat. Jadi masuk Islamnya. Nanti kalau ijabi ini sudah jaya, bakal banyak orang masuk ijabi. Dan itu pasti kurang teruji itu. Tapi kalau yang ikut dari belakang, walaupun menghilang dulu untuk sementara. Ya, nah itu. Biasanya gabung lagi. Itu teruji gitu, teruji. Kata peribahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Ya. Teman dalam kesulitan itu adalah teman yang sejati. Tapi temannya yang masuk ketika Islam jaya-jayanya, nah itu biasanya tidak sejati. Nah, episode berikutnya di dalam cerita kita mungkin, dan karena memang Papa Jabal itu bagus memilih episode itu yaitu perang Siffin itu sebagai sebuah titik penentu yang menentukan sejarah Islam kemudian hari. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kita ini semua sebetulnya pengikut Islam pertama itu. Karena itulah yang dominan kan, itulah yang menang. Dan kita tidak tahu tentang kelompok yang kecil ini. Tidak tahu, baru tahu belakangan aja. Saya ini dulu ustadz yang lumayan populer di Bandung ini. Saya mengisi majelis-majelis di mana-mana. Di Salman juga kita mengisi majelis. Saya kan itu Pak mahasiswa-mahasiswa dulu ini, Pak Bambang ini saksinya. Yang waktu itu ikut saya. Kemudian apa yang terjadi? Di Salman kemudian kami diusir dari Masjid Salman. Sehingga terpaksa mengadakan pengajian di rumah. Bapak-bapak ini yang jadi saksi ini ketika pengajian di rumah. Pak Dimitri itu subuh-subuh datang ke situ. Dan kalau saya malas, Feli yang waktu itu masih kecil, pemasang pengumuman di pintu itu. Bapak saya lagi sakit. Dan di bawahnya ditulis, anak bapak yang tertua. Gitu. Ya pengajiannya. Waktu itu kita pindah-pindah pengajian itu. Akhirnya punya masjid ya. Nah karena masjidnya itu punya kita, gak ada yang bisa ngusir kita. Tapi saya pernah ngaji di, ya di Masjid Salman tuh diusir. Akhirnya berbagai masjid rame-rame mencoret nama saya. Saya juga secara rutin memberikan pengajian di Masjid Mujahidin, Masjid Sancang. Terus Masjid PU ya, Al-Jihad. Dan dari Masjid Sancang itu juga saya terusir juga gitu. Biasa dulu ketika saya masih populer karena dari kelompok mayoritas itu. Kalau lebaran haji ini, Idul Kurban, tanya sama istri saya itu. Itu daging itu berdatangan ke rumah saya itu dari masjid ini sehingga tubi'iyah itu setiap kali mengetuk pintu udah lari-lari lagi ngambil itu tuh. Sekarang ini alhamdulillah gak ada satupun masjid yang kirim kurban kepada kita ke rumah, termasuk Masjid Al Munawwarah juga tidak ngirim, namanya nggak ngirim. Oh iya, terima kasih ya tuh. Nah, tapi sekarang kita yang ngirim ke masjid-masjid. Bahkan kita ngirim ke masjid-masjid di seluruh Indonesia sekarang ini. Jadi ada program Ijabi yang menyebarkan kurban-kurban itu ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah, misalnya Sumatera Utara, Palembang itu di Sako, kemudian Bangka Belitung, terus turun sampai ke Jakarta Utara, daerah miskin, sampai ke Jawa Barat. Ustaz Wawan, kemarin sapi juga tuh, Ustaz Wawan, terus Pak Cucu Anda. Tapi alhamdulillah tuh yang dulu berkumpul di Masjid Al-Munawwarah itu di mana-mana saya ketemu. Alhamdulillah rata-rata sudah memasuki endangered species itu. Mungkin mereka mau menyongsong kepunahannya di tempat yang udah hampir di semua tempat. Dan alumni Munawwarah itu kayaknya udah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia.